بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi siratin nabiyyil mukhtar yang ditulis oleh Asy-Syaikh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca pasal yang menjelaskan tentang bagaimanakah orang-orang musyrikin Quraisy mereka meminta dan menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Sekarang kita lanjutkan keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah al-muqata'atul 'ammah wa fardul hisar. Pemblokiran umum dan pemboikotan. Tayyib. Zadat hayratul musyrikin id nafidat bihimul hayal. Orang-orang musyrikin semakin goncang dan mereka sudah kehabisan cara untuk bisa mencekal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Wajadu bani Hashim wa bani al-Muttalib musammimin ala hifdhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyami dunahu kainan ma kan. Sementara mereka mendapati dari satu sisi bani Hashim dan bani al-Muttalib, mereka terus menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka siap untuk menghalangi dan menghalau siapa saja yang berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun resikonya. Fajtama'u fi khiyafi bani Kinanah liyadrusu al-mauqif ar-rahin. Maka orang-orang musyrikin Quraisy mereka berkumpul di tempat pertemuan Bani Kinanah untuk mempelajari apa langkah yang selanjutnya yang lebih matang dan lebih ampuh. Wa yaqdu fi, dan mereka menginginkan dengan rapat ini menghasilkan sebuah keputusan yang bisa menghabisi dan mencekal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Fastasyaru thumma istasyaru, mereka pun bermusyawarah dan terus bermusyawarah. Hatta wasalu ila hallin ghasimin tahalafu alaih. Hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah kesimpulan, sampai pada sebuah cara yang sangat kejam, dan mereka saling bersumpah untuk melaksanakannya. Wahuwa annahum la yunakihuna bani Hashim wa bani al-Muttalib. Yaitu rencana mereka adalah pemboikotan dengan bentuk mereka tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka atau laki-laki mereka dengan perempuan atau laki-laki dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wala yubayi'unahum, dan mereka juga tidak mau melakukan jual-beli dengan mereka. Wala yujalisunahum, tidak mau bermajelis dengan mereka. Wala yukhadiltunahum, tidak mau berkumpul dengan mereka. Wala yadkhuluna fi buyutihim wala yukallimunahum, mereka tidak mau masuk ke rumahnya, ke rumah-rumah mereka, dan tidak mau mengajak bicara mereka. Wala yaqbaluna minhum sulhan abada, dan mereka tidak mau menerima dari mereka perjanjian sedikit pun. Wala ta'khuduhum bihim ra'fatun hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qatli, dan mereka tidak akan merasa kasihan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib hingga mereka menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Tayyib. Ini rencana keji mereka untuk memblokir dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib karena mereka membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ta'alafu ala hadal qarar. Mereka bersumpah dan mereka sepakat untuk melaksanakan rencana ini. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. Dan mereka menulis kesepakatan ini, mereka melegalkan dan meresmikannya dalam sebuah kertas, kemudian mereka gantung di dalam Ka'bah. وكان الذي كتبها بغيض ابن عامر ابن هاشم. Dan yang menulis, yang menjadi juru tulis untuk perjanjian ini adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashallat yaduh aw ba'du asabi'ih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada orang ini, kemudian tangannya pun rusak, hancur, terpotong, atau sebagian jari jemarinya rusak. Wan haza ba'da dhalika banu Hashim wa banu al-Muttalib fi syi'abi Abi Talib. Bani Hashim dan Bani Muttalib melihat kondisi seperti itu, mereka pun akhirnya berkumpul di wilayahnya Abu Talib. Sawa'un fi dhalika muslimuhum makafiruhum illa Aba Lahab. Sama saja yang muslim atau yang kafir, mereka kumpul di tempatnya Abu Talib, kecuali Abu Lahab. وَقَطَعَتْ أَنْهُمُ الْمِرَحْ وَالْمَادَهْ. Dengan sebab perjanjian itu, akhirnya persediaan makanan dan bahan baku makanan mereka mulai menipis. وَمُنِعَتْ تُجَارُ مِنْ مُبَيَعَتِهِمْ. Para pedagang-pedagang yang datang ke Mekah dilarang oleh orang Quraisy untuk menjual barang mereka kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. فجهد القوم حتى أكلوا أوراق الشجر والجلود وواصلوا الضر والفاقة. Hingga akhirnya Bani Hashim dan Bani Muttalib betul-betul payah, susah, sempit, hingga mereka harus memakan dedaunan, kulit-kulit, hingga mereka pun sampai pada titik kesempitan dan kemiskinan. حتى سمعت أصوات النساء والصبيان يتضاغون جوعا. Hingga terdengar suara rintihan wanita dan anak-anak karena menahan lapar. Walam yakun yasil ilaihim syai'un illa sirra. Tidak ada stok makanan yang sampai kepada mereka kecuali secara rahasia. Fakana Hakim ibn Hizam rubbama yahmilu qumhan ila ammatihi Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam beberapa kali dia membawa satu karung gandum diberikan kepada bibinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Amma hum fakanu la yakhrujuna min asy-syi'b illa fil ashhuril hurum. Adapun mereka yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak berani keluar dari wilayah kecuali pada bulan-bulan haram, karena bulan haram tidak boleh ada gencatan di situ. Tidak boleh ada tekanan di situ. فَكَانُوا يَشْتَرُونَ مِنَ الْعِيرِ الَّتِي تَأْتِ مِنَ الْخَارِجِ. Pada bulan-bulan haram itu, Bani Hashim dan Bani Muttalib bisa keluar untuk menemui para pedagang-pedagang yang datang dari luar menuju ke Mekah. إِلَّا أَنَّ أَهْلَ مَكَّهْ كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَيْهِمْ فِي الثَّمَنِ حَتَّى لَا يَسْتَطِعُوا الشِّرَاءَ. Hanya saja penduduk asli Mekah menjadi perantara bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk bisa membeli barang yang diinginkan, namun mereka menambahi harganya dan melambungkan harganya sampai sangat mahal sehingga mereka tidak mampu untuk membelinya. Wa kana Rasulullah SAW ala raghmi kulli dhalik mustamirran fi da'watihi ila Allah wa la siyama fi ayyamil hajj haynama kanat al-qabail al-arabiyyah tafuddu ila Makkah min kulli shawb. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau tetap lanjut untuk berdakwah meskipun kondisinya seperti itu. Terlebih khusus pada musim-musim haji ketika kabilah-kabilah Arab mereka berdatangan menuju ke Mekah dari berbagai tempat. Taib, demikianlah kondisi Bani Muttalib dan Bani Hashim. Diboikot, diblokir ekonominya, ditekan oleh orang-orang musyrikin sehingga mereka sampai pada puncak kemiskinan, kemelaratan dan kesempitan hidup. Namun Rasulullah SAW tidak mempedulikan hal itu. Beliau tetap lanjut untuk berdakwah sembari meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naqdus sahifa wa fakkul hisar. Selesainya pemboikotan dan dirobeknya perjanjian pemboikotan. Wa ba'da nahwi 3 sanawat qaddarallahu an yantahi hadzal 'udwan. Setelah 3 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menyelesaikan permusuhan ini. Fa alqa fi qulubi khamsatin min asrafi Quraisy ay yaqumu bi naqdi as-suhaifa wa fakil hisar. Allah Subhanahu wa taala melemparkan pada hati 5 tokoh Quraisy, mereka tergerak untuk merobek kertas perjanjian dan menyelesaikan atau menghentikan pemboikotan. Wa arsalal aradah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rayap. Fa akalat kullam fi as-suhaifa min al-qati'ati wal-jur. Rayap itu diperintahkan untuk memakan semua tulisan yang ada pada lembaran itu yang berupa pemboikotan dan kezaliman. Walam tatruk illa dzikrallah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang tersisa kecuali nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma asyrafu Quraisy al-khamsah fa awwaluhum, adapun 5 tokoh Quraisy itu adalah yang pertama Hisham bin Amr ibn al-Harith min Bani Amr bin Lu'ay. Hisham bin Amr bin Harith dari Bani Lu'ay. Dari Bani Amr bin Lu'ay. ذهب هذا الرجل إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي وهو ابن عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى المطعم ابن عدي. هشام pergi menuju ke Zuhair bin Abi Umayyah, putra dari Atikah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sepupunya Nabi. Kemudian pergi menuju ke Mut'im bin Adi, thumma ila Abil Bakhtari ibn Hisham, kemudian mendatangi Abul Bakhtari bin Hisham, thumma ila Zam'ah ibn al-Aswad, kemudian mendatangi Zam'ah bin Aswad. Fadhakara kullu wahidin minhum bilqarabati warrahim, maka mereka saling mengingatkan tentang bagaimanakah kekerabatan yang sangat kuat yang terjalin antar mereka dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walamahum ala qabulil jur. Kemudian Hisham bin Amr mencela mereka semua yang sudah ikut untuk meresmikan pemboikotan sebelumnya. Wa haddahum ala naqdis suhaifah, maka Hisham pun memerintahkan mereka, menghasut mereka untuk merobek kertas pemboikotan. Fajtama'u inda khatmil hajun, maka mereka pun mengiyakan dan mereka berkumpul di salah satu tempat. Wattafaqu ala khuttatin yaqumuna biha linaqdi as-suhaifah, mereka pun mengatur strategi untuk bisa merobek kertas pemboikotan tersebut. Wasabahan hayna qamat andiyatu Quraisy fil Masjidil Haram ja'a Zuhair 'alaihi hullah. Di pagi harinya ketika para pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di sisi Masjidil Haram, Zuhair datang dengan memakai pakaian yang khas. Fatafa bil bait, dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Thumma aqbala 'alan nas, kemudian dia menghadap kepada manusia. Faqal, dan mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, nahnu na'kulu tu'am, kita bisa bebas makan. Wa nalbasu thiyab, bebas pakai baju. Wa banu Hashim wa banul Muttalib halka, sementara Bani Hashim dan Bani Muttalib kondisinya sekarang kacau. La yabi'un wa la yabta'un, mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli apapun. Wallahi la aq'ud hatta tushaqqa hadhihi as-suhaifa adh-dhalima al-qati'ah, demi Allah aku tidak akan duduk sampai kertas pemboikotan itu dirobek. Faqala Abu Jahal kadzabta wallahi la tushaq. Abu Jahal menimpali, dia mengatakan, kamu itu menggembosi saja, tidak akan dirobek itu kertas. Faqala Zam'ah, anta wallahi akdzab, ya Abu Jahal, kamu itu yang enggak beres. Ma radina kitabataha hayna kutibat, sungguh kami sebenarnya enggak ridho ketika awal kali surat itu ditulis. Kami memang ikut dalam pemboikotan itu, meresmikannya, tapi kami sebenarnya enggak ridho. Faqala Abu al-Bakhtari sadaqa Zam'ah, Abu al-Bakhtari pun menimpali, betul, betul, betul Zam'ah. La nardha ma kutiba fiha wa la nuqarribuhu wa la nuqirru bihi. Ya betul, betul, kami tidak suka dan tidak ridha dengan tulisan atau pemboikotan itu dan kita tidak menyetujuinya. Wa qala al-Mut'im ibn Adi sadaqtuma, Mut'im bin Adi pun menguatkan, kalian berdua jujur. Wa kadzaba man qala ghairu dzalik, sungguh sangat dusta orang yang mengucapkan selain itu. Nabra'u ila Allah minha wa mimma kutiba fiha, kami lepaskan dan kami serahkan kepada Allah apa yang tertulis di dalamnya dan kedzaliman yang ada padanya. Wasaddaqahu aidan Hisham bin Amr. Hisham bin Amr pun membenarkan dan mendukung ucapannya. Jadi lima orang ini strateginya seperti ini. Satu orang tawaf, terus kemudian ngasih mukaddimah, ngasih prolog, kemudian yang lainnya saling mendukung. Faqala Abu Jahlin hada amrun qadiyun balil wa tashuru fihi bughayri hadzal makan. Abu Jahal pun mengatakan, ini urusan yang sudah selesai, urusan yang sudah lama kita sepakati, dan perkara seperti ini jangan dibahas di tempat ini. Wa kana Abu Talib jalisan fi nahiyatil masjid. Abu Talib duduk ketika itu di pinggiran Masjidil Haram. Ja'a li yukhbirahum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarahu anna Allah sallata ala sahifatihimul ardhah. Abu Talib datang untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu bahwasanya Nabi SAW memberikan berita bahwasanya Allah telah mengirimkan rayap yang memakan isi kertas pemboikotan tersebut. Fa'akalat ma fiha min julin wa qati'atin wa zulmin. Rayap itu memakan semua yang ada di kertas itu dari kezaliman dan kejahatan. Walam tatruk illa dzikrallah, dan tidak meninggalkan, tidak menyisakan kecuali nama Allah. Waqala ba'dama akhbarahum bidzalik, Abu Talib mengatakan setelah menyampaikan berita itu, fa in kana kadziba khalaina bainakum wa bainah. Kini saja, kalau beritanya Muhammad benar, kalau Allah sudah mengirimkan rayap untuk memakan kertasnya kalian, kalau dia benar, kalau dia salah ya sudah, tak serahkan itu Muhammad kepada kalian, terserah mau diapakan. Wa in kana sadiqa raja'tum an qati'atina wa zulmina. Tapi kalau Muhammad benar ucapannya, benar beritanya, kertas kalian benar-benar telah dimakan oleh rayap, tolong hentikan pemboikotan ini. Qalu ansafta. Maka para hadirin yang ada mengatakan, engkau adil wahai Abu Talib. Benar. Enak gini caranya. Wa qama al-mut'im ala ithraddihi ala Abi Jahl liyashuqqa as-suhaifah. Maka Mut'im setelah dia berdebat dengan Abu Jahal, dia berdiri untuk merobek kertas itu. Fa wajadaha qad akalatha al-arda illa bismikallahumma wa ma fiha min ismillah. Ketika dia melihat, ternyata betul kertas itu telah dimakan rayap kecuali nama bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, dan nama-nama Allah yang ada di situ tidak ada satupun yang tersentuh. Fakana ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatan min ayatillahi ta'ala ra'aha al-musyrikuna bi'ayunihim. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang kaum musyrikin pun melihat dengan mata kepala mereka. Walakinnahum lam yazalu mustarsilina fil ghai, tapi hidayah di tangan Allah mereka tetap terus tenggelam dalam kezaliman. Ammal hisar faqad intaha ba'da dhalik wa kharaja Rasulullah SAW wa man ma'ahu minas syu'ab. Adapun pemboikotan, maka dinyatakan telah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan Bani Hashim serta Bani Muttalib, mereka pun keluar dengan aman dari tempat persembunyian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah bagaimanakah kerasnya permusuhan orang-orang musyrikin hingga mereka dengan tega memboikot saudara-saudara mereka sendiri yang berani untuk mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala rahimun ra'ufun bi'ibadihi. Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar untuk Rasul dan umatnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka semua dari kezaliman dan tekanan orang-orang Quraisy. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shaliha. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas poin dan pasal yang lain yang dijelaskan oleh penulis. Dan insyaallah cukup sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.